বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আকরামানা বিদীনিহি ওয়া হাদানা ইলা তাআতিহি ওয়া রাযাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমিন মুমিনিনা মুত্তাকিন। ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহিল আমীন নাবিয়িনাল কারীম মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Wabadu, seluruh pendengar RRI yang kami muliakan, saudara-saudaraku dan kaum muslimin yang saya cintai. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari tim Safir Al-Azhar menyapa Anda kembali dalam rubrik kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kehangatan iman, kesejukan nilai-nilai Islam dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, menganalisa Al-Qur'an, memperdalam Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan di dalamnya pertentangan-pertentangan yang sangat banyak. Hadirin yang berbahagia, pendengar yang kami muliakan, bahwa ayat ini kembali menyentakkan alam bawah sadar kita, kembali mengajak kita untuk melihat apa sih sebenarnya kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Di sini Allah memberikan sebuah sugesti yang sangat dahsyat dengan mengatakan afala, kenapa tidak mereka mentadabbur Al-Qur'an, memahami, ya, menafsirkan, mendalami dan menyelami Al-Quran. Subhanallah. Kenapa? Allah menjamin Al-Quran yang datang dari sisi Allah tidak ada satupun yang kontradiksi, baik isi, redaksi kalimat, ataupun tata bahasa yang dimaksud dalamnya sastra. Ketinggiannya diakui, ya, oleh seorang yang ahli sastra Arab pada saat Nabi Muhammad, ya, ya, yang sangat hebat sastranya, termasuk sahabat yang sangat dalam hal ini adalah Mughirah ibn Syu'bah, sangat dalam sastranya sehingga beliau mengatakan Al-Quran ini betul-betul adalah tidak bisa dipungkiri bukan kalam manusia, wa ma huwa biqauli syair, bukan perkataan para penyair, bukan perkataan para orator. Nah, inilah merupakan kedalaman isi Al-Quran. Nah, bila kita melihat dari segi kontens, isi yang dalam Al-Quran sungguh sangat luar biasa, baik dari segi pendalaman terhadap akidah, kandungan sains teknologi, pembentukan sosial agensi masyarakat, yang bagaimana Islam membentuk hadoroh, peradaban yang elegan, bertanggung jawab, ramah lingkungan. Subhanallah. Ya, mungkin Pak Zainal bisa, dan Ustaz ini. Ya, Ustaz. Ada yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Iya. Di sini kan dimulai afala. Mm-hmm. Afala yatadabbarun. Kadang-kadang Allah mengatakan afala ta'qilun. Mm-hmm. Kira-kira apa maksudnya ketika Allah berfirman ini dimulai dengan afala? Begitu. Ya, pendengar yang berbahagia, ketika Allah memulai dengan kalimat afala, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang baik itu atau sesuatu yang perlu didorong haruslah dimulai dengan kalimat yang memberikan motivasi kepada manusia. Jadi biasanya afala ini digunakan pada kalimat untuk menegur. Ya, menegur, kamu kok gak kerja, kenapa kamu tidak bekerja, kenapa kamu tidak datang, menegur orang yang tidak melaksanakan perintah. Yang perintah itu ada setelah kalimat afala itu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Berarti tadabur itu sendiri telah terpinggirkan dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat sekarang ini, untuk mentadabur aja langkah sulitnya mencari manusia. Bukan itu saja, membacanya saja banyak yang tidak tahu. Iya, betul. Membacanya saja sudah banyak yang ini. Padahal Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajr, iya, belajar agama itu fardu ain loh. Subhanallah. Semua orang harus belajar agama. Betul. Kalau misalnya belajar kedokteran itu fardu kifayah. Betul. Enggak tahu kedokteran enggak apa-apa, tapi bukan berarti enggak boleh. Iya. Karena harus ada yang tahu, namanya disebut fardu kifayah. Betul. Tapi belajar agama ini fardu ain. Iya, iya. Membaca Al-Qur'an itu fardu ain. Betul. Jadi kalau misal kenapa Allah mengatakan afala yatadabbaruna? Kamu sudah diberi otak. Kok tak dipakai otak tuh, yeah, gitu kan? Otak tuh dipakai untuk pikiran yang kotor katanya kan gitu. Yeah. Maka di sini pakailah otak itu untuk pikiran yang jernih. Sama seperti orang beli alat, misalnya HP, yeah, ada buku petunjuk, tak mau dibacanya. Akhirnya tak tahu dia gunakan HP itu. Yeah. Makanya udah dikasih buku petunjuk, tak mau dibaca. Yang salah siapa sekarang? Bukan pabrik kan? Bukan pabrik. Nah, begitu juga lah itu. Maka kalau kita lihat di sini bagaimana keindahan Al-Qur'anul Karim sangat banyak, dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menulis buku Mu'jizatul Qur'an itu sampai berapa jilid. Di antara yang paling sederhana, Allah selalu menyebutkan wa ma fil ardi fi, enggak ada Allah. Fi itu di dalam. Bukan Allah di atas. Artinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam. Kenapa? Rupanya bumi ini yang kita jalani ini bukanlah kulit yang ada, ini adalah permukaan di atas bumi, bukan? Yeah. Kita masih berada di dalam bumi. Penelitian mengatakan padahal, bahwa padahal logika kita masih berada udah di atas permukaan bumi. Di atas bumi, permukaan kita bumi. Tidak. Bahasa Al-Qur'an tetap mengatakan fil ardi. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Fi yeah, juga. Yeah. Jadi disebutkan semuanya di dalam. Kenapa? Rupanya sains modern mengatakan atmosfer itu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan bumi. Menurut Harun Yahya, atmosfer itu juga berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Iya. Ada lapisan pertama yang hanya boleh, yang hanya mampu dijangkau oleh pancaran udara. Ketika kita radio kita ini didengar oleh para pendengar di berbagai pelosok tanah air atau pelosok Sumatera Utara, Aceh khususnya, maka dia harus menggunakan frekuensi yang sesuai dengan gelombang dan ketebalan atmosfer pada saat itu. Subhanallah. Jadi benar sekali, mukjizat begitu banyak. Cuman suatu hal yang menarik, ada memang orang yang membaca Al-Qur'an bukan untuk mencari petunjuk, tetapi untuk mencari salah Al-Qur'an. Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Masih terkait dengan kajian masih kita yang kemarin. Iya, iya, iya. Ada ilmu hermeneutik yang sekarang alhamdulillah di Sumatera Utara itu tidak menjadi pelajaran wajib di IAIN. Tapi di IAIN di Indonesia, di Jawa khususnya, itu sudah menjadi bagian. Bagian. Kenapa kok kita tidak mengambil yang ada dalam Al-Qur'an? Iya, iya. Bukan berarti yang dari luar itu harus dibuang. Yang baik kita tetap kita ambil. Tetapi Al-Qur'an itu telah mengatakan walau kana min indi ghairi laila wajidu fi ikhtilafan kasiro. Kalau kita ambil Al-Qur'an bersumber bukan dari Al-Qur'an, akan menjadi perbedaan pendapat. Al-mulakhbatat la yanfa'. Apalagi kalau misalnya memang niatnya sudah salah. Fa ammal lazina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasabab tigo al-fit min hubtigo al-fitnati wa tigo at-ta'wili. Ada memang orang yang mencari-cari kesalahan Al-Qur'an. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya bukan salah Al-Qur'annya. Sama seperti RRI kita ini sudah mengudara. Rupanya radio kita di rumah lagi rusak. Kok dibilang gimana siaran RRI ini kok enggak bagus? Padahal radio awak yang rusak, gitu ya kan? Ah, ini begitu juga ini. Bukan salah Al-Qur'annya. Niat hati sudah salah. Zaigun sudah busuk niatnya. Sudah busuk niatnya. Jadi apapun yang datang sebaik apapun Al-Qur'an itu sudah tidak baik. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin Ustaz Fajr, Ustaz Hanafi. Saya melihat begini, Ustaz. Ketika Allah berfirman afala yatadabbaruna, ada juga Allah berfirman afala ta'kilun, ta'akul begitu kan? Ta'akul ini lebih dulu datang. Berpikir dia. Setelah berpikir baru bertadabur. Begitu. Artinya ketika kita dihadapkan oleh Al-Quran, mesti kita akan membaca dahulu. Mm-hmm. Terus kita akan bertadabur, merenungkan apa yang dikandung, apa rahasia yang Allah firmankan kepada kita. Kalau kita dapat menjalankan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di sini lawa jadu fi ikhtilafan katsira berubah. Lawa jadu ittifaqan katsira. Maka kita akan mendapatkan seluruhnya itu kesepakatan di antara kita satu sama lain. Sinergi. Makanya ketika seseorang itu duduk di mana saja di bangku pemerintahan yang sangat-sangat penting, apabila mereka itu memecahkan satu masalah tidak berdasarkan Al-Qur'an, paling tidak ambil dari keterangan Al-Qur'an yang tidak sesuai, maka di situ bisa selesai permasalahan sementara. Tapi bisa jadi setelah itu menjadi polemik berkepanjangan, polemik yang berkepanjangan. Karena tidak memakai Al-Qur'an, la wajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi ini ada timbal baliknya istilahnya. Kalau kita memakai Al-Qur'an, la wajadu fi ikhtilafan ittifaqan katsira. Solusinya banyak sekali. Tapi kalau dibalik itu ikhtilafan, kita terus bertengkar terus, tak ada habis-habisnya. Iya, benar sekali itu. Karena apa? Karena yang mengapakan memotivasi kita hawa nafsu kita. Iya. Jadi contoh yang lain bagaimana orientalis melihat bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak perselisihan. Menurut notabene akal mereka yang dangkal itu disebutkan saya mau mutawala sa'ra'i dalam surah Al-An'am ayat 151 dan Isra 31. Terlihat memang ada perbedaan. Tetapi karena kedangkalan dan kedunguan mereka. Contohnya wala taqtulu auladakum min amlak nahnu narzukukum wa iyyahum. Di sini jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan kepada baru kepada mereka. Sedangkan ayat 31 surah Al-Isra disebutkan, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami yang akan memberi mereka rezeki baru kamu. Jadi yang benar yang mana ini? Di sana disebutkan kamu baru mereka, di sini mereka baru kamu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bukan terletak pada perbedaan ayat ini. Ayat ini memiliki dua fungsi. Ayat yang pertama Al-An'am ayat 151 mengatakan bahwa memang kemiskinan itu sudah ada. Jadi lahir anak akan timbul was-was. Aku aja udah susah makan, anakku lahir mau makan apa? Hanya Ustaz Safir baru lahir anaknya. Alhamdulillah. Alfu mabruk untuk dia ya kan? Tapi jangan takut, jangan pula dibunuh anak itu karena takut miskin. Tidak, kata Allah apa? Pasti ada rezeki. Ada rezeki. Kalau kita miskin, lahir anak, rezeki kita terangkat, rezeki anak pun terangkat. Itu satu. Sedangkan dalam surat Al-Isra ayat 31, kita tidak miskin. Tetapi kita takut, wah nanti kalau anakku lahir susah dia. Maka dimulailah nahnu narzukuhum. Kami akan memberi rezeki kepadanya. Anak itu memiliki rezeki sendiri dan rezeki kamu pun tidak akan berkurang dengan lahirnya anak. Jadi dua ayat yang terlihat berbeda ini sebenarnya penekanan sangat terkait satu sama lainnya. Nah, itu juga kita lihat dalam surat Luqman 17 dan Surah 43. Wasbir ala ma'asobak inna zalika min azmil umur. Sedangkan pada surat 43, surat Asy-Syura ayat 43, waliman sabar wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Ada min, ada lamin. Kalau lamin ta'kid, min tidak ta'kid. Artinya bersabarlah terhadap orang, apa yang menimpa kamu, sungguh yang demikian termasuk hal-hal yang wajib bagi Allah. Yang kemudian bersabarlah dan maafkanlah, sungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan. Apa beda min dan lamin? Seperti kita kaji pada hari-hari sebelumnya Ustaz Fajrul, bahwa musibah itu terkadang datangnya dari Allah, terkadang dari makhluk. Ketika dari Allah, kita itu sabar tapi nggak begitu ngotot. Karena apa? Sudah takdir mau kayak mana. Anak lahir habis itu beberapa saat kemudian wafat, dia mau kayak mana. Sudah takdir. Tapi begitu kita dizalimi orang lain, kesabaran kita itu harus ekstra ditahan. Maka disebutkanlah lamin azmil umur. Jadi tiap ayat memiliki makna dan penekanan tertentu. Penekanan tertentu pada kasus yang tertentu juga. Itulah mukjizat dan keagungan Al-Qur'an yang diantaranya diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam tafsir ini. Maka yang belum memiliki wajib juga dianjurkan. Nampaknya begitu Pak Ustaz ya. Biar cepat laku juga buku kita. Sangat menarik sekali apa yang dikajikan Ustaz, yang dibahas Ustaz Arifin tadi. Pertama yang tadi dikatakan wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyakum. Yeah. Di sini artinya kemiskinan itu memang sudah ada. Yeah. Ah begitu kan? Memang sudah ada kemiskinan itu. Hmm. Tapi begitu memang keadaan seperti itu, Allah mengatakan nahnu narzuqukum. Ini ditujukan kepada kepala keluarga. Iya. Nahnu narzuqukum. Jangan takut. Artinya Allah ingin memberikan pujian sebetulnya sini kepada mereka, orang-orang yang beriman, nah, untuk menguatkan lagi, meneguhkan keimanan mereka. Benar. Ah begitu. Aku yang memberikan kau rezeki katanya. Hmm, rezeki itu termasuk bukan anakmu juga. Begitu. Iya. Ah. Jadi kalau saya melihat di sini, yang kedua Ustaz, iya, kemiskinan itu belum datang. Iya. Ah, yang pertama sudah ada di sekitar mereka. Yang kedua itu belum datang. Belum. Maka dikatakan nahnu narzuquhum. Jangan takut dengan anakmu itu. Yang akan datang itu enggak akan miskin. Iya, enggak akan miskin. Begitu dia. Cuma di sini bisa perhatikan. Ya. Jaminan Allah ini pasti. Pasti. Cuman pengolahannya saja yang perlu metodologi manusia. Iya. Kalau pengelolaannya bagus, insyaallah kemiskinan tidak terjadi. Tidak terjadi. Tapi bila pengelolaannya kacau, rancu dan apalagi bersifat sentralistik, mementingkan golongan-golongan tertentu atau orang-orang tertentu saja, maka kemiskinan itu akan tercipta oleh manusia sendiri dengan kebijaksanaannya. Pendengar yang berbahagia, sangat senang rasanya kita masih dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan siaran ini dan bedah-bedah tafsir ini. Ya, insya Allah kami tetap menunggu atensi Anda dan juga kebersamaan kita dalam kajian-kajian pada masa-masa yang akan datang. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan nasyukurkum ala husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.